Kita manfaatkan sisa waktu yang ada untuk menjawab berbagai pertanyaan yang sudah terkumpul semampu saya binillahi ta'ala. Bagaimana atau apa syarat-syarat menjadi pengajar yang sukses? Masya Allah. Butuh daurah khusus. Kesimpulannya, ikhlaskan niat kepada Allah. Jadilah engkau sebagai pengajar yang selalu punya prinsip mengikuti sunnah Nabi dan manhaj salaf. Dan yang ketiga, sabarlah di dalam mendidik. Jangan mudah putus asa, jangan mudah berhenti, dan seterusnya. Ikatlah umat ini untuk selalu kembali dengan kepada ulamanya. Barakallahu fikum. Itu globalnya. Tolong penjelasan tentang hukum mendengarkan radio Roja. Jangan mendengarkan radio Roja. Nah, radionya Hizbiyin. Ya, dan sudah diingatkan oleh Syekhuna Rabi dalam fatwanya. Nah. Apakah ulama Yaman yang mentahdir Syekh Hani masih bisa disebut sebagai ulama ahli sunnah? Nah, jawabannya dikembalikan kepada ulama. Kalau Muhammad al-Imam, antum sudah mendengar fatwa Syekh Ubaid. Nah, bahwa dia seorang mubtadi'un dalun ikhwani. Itu fatwa Syekh. Syekh Hani ya ikhwan, kasihan. Subhanallah, ini salah satu korban kesepakatan Muhammad dan Imam dengan Syiah Rafidhah. Ketika Syekh Hani datang ke negeri Yaman, negerinya sendiri, ya, barakallahu fikum. Nah, ini sekaligus mengingatkan kaidah yang mereka selalu dengung-dengungkan. Kita penduduk Yaman lebih tahu tentang keadaan Yaman. Baik. Syekh Hani orang Yaman. Syekh Ali Al-Hudaifi orang Yaman. Syekh Yasin juga orang Yaman. Dan berbagai masyayikh yang ada di sana, orang Yaman yang juga tahu tentang kondisi Yaman. Hanya saja bedanya kalau mereka orang-orang yang cepat daya tangkapnya. Dan mereka orang-orang yang selalu berhubungan dengan ulama kibar. Itu bedanya. Barakallahu fikum. Syekh Hani ditahdir oleh ulama Yaman. Dikatakan sebagai penyebar fitnah dan yang lainnya. Tidak dijelaskan. Sampai saat ini kita menunggu ulama Yaman merinci. Coba sebutkan bentuk kesesatan Hani bin Braik. Tolong sebutkan. Dirinci coba. Bahwa Hani bin Braik menimbulkan kerusakan di negeri Yaman. Tolong sebutkan. Bentuk kerusakannya. Jangan global-global seperti itu. Sampai saat ini kita belum mendengar, atau saya pribadi belum mendengar mereka merinci. Barakallahu fikum. Tolong dirinci. Terbukti berbagai fitnah terjadi, kalian wahai penduduk Yaman gak mampu menyelesaikannya sendiri. Fitnah Abul Hasan terjadi setelah wafatnya Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Kalau di masa Syekh banyak perkara selesai. Karena Syekh Muqbil di samping keilmuan dan senioritasnya ada kontak juga dengan ulama di Saudi Arabia. Fitnah Abul Hasan. Ingat kalian. Ketika di awal-awal fitnahnya kalian terbawa arus Abul Hasan dan membela Abul Hasan, memuji Abul Hasan. Bahkan kalian mentahdir beberapa pihak yang mulai mengumpulkan kesalahan-kesalahan dan penyimpangan Abul Hasan. Sampai ucapan-ucapan kalian, wahai masyayikh Yaman, dijadikan dalil dan pegangan oleh Hizbiyyin. Mampukah kalian menyelesaikan fitnah Abul Hasan? Jawabannya tidak. Akibat sikap kalian membela Abul Hasan, walaupun sudah ada fatwa dari Syekh Rabi. Bahkan sebagian kalian mengatakan bahwa karya-karya Syekh Rabi tentang Abul Hasan menambah perpecahan di Yaman. Ya subhanallah. Ujung-ujungnya kalian menyesali perbuatan kalian. Dan ternyata karya-karya Syekh Rabi masuk ke Yaman sulit untuk dibendung. Dan akhirnya para thalabatul ilm mengetahui kesesatan Abul Hasan. Dan di saat seperti itu baru kalian mengatakan, Muhammad Imam baru mengatakan setelah itu, memang dulu Syekh Mukbil pernah mengatakan kepada saya, ya Syekh Muhammad, inni khaifun ala hadhi da'wa min Abil Hasan. Wahai Syekh Muhammad, saya ini sangat mengkhawatirkan keselamatan dakwah kita ini dari bahaya Abul Hasan. Kalimat ini baru diucapkan setelah dia membela Abul Hasan adalah imam, adalah ulama, adalah ini dan itu. Ujung-ujungnya setelah terdesak, sudah pada posisi thalabatul ilm mengetahui kesesatan Abul Hasan melalui fatwa masyayikh di mamlakah, terkhusus Syekh Rabi dan karya-karyanya, baru setelah itu keluar. Kenapa sejak awal fitnah Abul Hasan tidak kau keluarkan ucapan ini? Dari awal Syekh Rabi berbicara, Syekh Ubaid berbicara, kenapa tidak kau katakan? Ya memang dulu Syekh Mukbil sudah mengingatkan saya. Nah, ternyata enggak mampu. Ujung-ujungnya kembali kepada Syekh Rabi lagi. Fitnatul Hajuri 7 tahun berjalan. Memakan korban yang banyak. Mampukah masyayikh Yaman untuk menyelesaikannya? Dari istima ke istima. Dari istima ke istima. Sebentar istima di Son'a, sebentar di Ma'bar, sebentar di Hudaydah, lagi-lagi di Ma'bar. Terus istima-istima. Ujung-ujungnya terakhir apa? Mengeluarkan surat penjelasan. Bayan ditandatangani oleh beberapa masyayikh Yaman tadi. Yang intinya bahwa sebenarnya yang memulai perpisahan ini adalah Hajuri. Engkau yang memulai, wahai Hajuri. Ini terbukti, ingat pada saat muhadharah di sana, di saat peristiwa ini, kita menulis surat kepada engkau, di saat ini kamu enggak mau kita ajak. Apa ini? Ilmu yang seperti ini. Coba perhatikan ulama Saudi. Atau setidaknya Syekh Arafat dan yang bersamanya. Menulis akidah Hajuri secara rinci akidahnya yang sesat itu tadi. Rinci. Dan menjadi karya-karya ilmiah. Para pelajar bisa mengambil ilmu darinya. Perlu sebenarnya diadakan daurah khusus mengkaji akidah Yahya al-Hajuri. Kajian khusus untuk mengkaji akidah Yahya al-Hajuri yang menyimpang sebagai bentuk pelajaran bagi kita. Yang ditulis oleh para masyayikh kita. Sampai saat ini saya belum tahu. Sampai saat ini saya belum tahu. Kalau ada yang tahu tolong kabarkan. Bahwa masyayikh Yaman, baik al-Imam, al-Bura'i dan yang lainnya, punya tulisan atau ceramah lengkap rinci tentang akidah penyimpangan Hajuri. Tolong sebutkan. Siapa lagi yang menyelesaikan untuk kali ini? Kembali ba'dallah azza wajal, setelah pertolongan Allah, Syekh Rabi dan Syekh Ubaid. Fatwa mereka yang diikuti oleh umat di Saudi, di Yaman, di Indonesia, di Somalia, di Eropa, di tempat lain, fatwanya siapa yang dipegang? Fatwa Syekh Rabi dan Syekh Ubaid al-Jabiri. Hancur Hajuri. Masyayikh Yaman dari pertemuan ke pertemuan istimewa rapat terus. Nah, ini suatu hal yang penting untuk diketahui. Barakallahu fikum. Dan Syekh Hani hafizahullah ta'ala, manusia biasa enggak lepas dari salah. Kalau ada kesalahan tolong jelaskan. Tolong jelaskan ya. Duduk, panggil, telepon, laporkan kepada Syekh Rabi. Bukan mengeluarkan bayan ditandatanganin oleh masyayikh Yaman bahwa tahdir terhadap Syekh Hani. Dalam keadaan tahdir yang bersifat global, enggak jelas, enggak rinci apanya. Tolong jelaskan. Nampaknya mereka menyadari kalau dijelaskan ini banyak perkara nanti. Akibatnya itu panjang kalau dijelaskan. Wallahu a'lam. mohon nasihatnya untuk orang-orang yang masih bersama Dzulqarnain dan kawan-kawannya. Nasihatnya adalah bertakwalah kepada Allah, hargai nasihat dan tahdir ulama, tinggalkan asabiyah, bersikaplah jujur. Barakallahu fikum. Itu nasihatnya. Bagaimana menasihatin ikhwan yang masih menyekolahkan anaknya di sekolah umum? Nasihat. Ingatkan untuk bertakwa kepada Allah, tanggung jawab dan amanah yang ada di pundaknya terkait anak-anaknya. Barakallahu fikum. Jangan dibiarkan anak-anaknya mendapatkan masukan dan pelajaran yang bertentangan dengan syariat Islam. Dinasihatin orang tuanya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bolehkah menghadiri undangan rapat musyawarah takmir masjid orang-orang awam? Kalau itu masjid umum, bukan masjid sebuah lembaga hizbi, masjid umum dan pengelolanya juga orang-orang awam, dan rapat itu dalam perkara yang tidak bertentangan dengan sunnah, misalkan rapat untuk pembangunan masjid, memperluas bangunan masjid karena sudah enggak cukup kalau sholat Jumat. Semisal ini boleh-boleh saja selama bukan rapat untuk mengamalkan sebuah bid'ah. Barakallahu fikum. Kalau dia kebetulan masyarakat sana atau mungkin anggota takmir dan takmirnya itu mau untuk dibimbing kepada sunnah, enggak apa-apa rapat dengan mereka. Tapi dalam perkara yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Rapat dengan takmir dalam rangka apa? Mengadakan acara maulid Nabi, ya enggak boleh. Nah, rapat dengan takmir dalam rangka apa? Membuat kubah. Ya jangan. Rapat dengan takmir dalam rangka membangun bangunan masjid yang indah. Dengan hiasan yang indah. Ya jangan, karena itu bertentangan dengan syariat. Barakallahu fikum. Sehingga, lalu gimana? Ya rata-rata begitu. Ya rata-rata begitu. Realitanya jangan. Gitu. Karena sulit untuk antum melepaskan dari kemungkaran-kemungkaran. Cukup antum sholat di sana. Apa yang bisa antum berikan untuk masjid tersebut. Ya. Misalkan ada lampunya yang mati. Antum belikan lampu. Pasang di sana. Atau mungkin tempat wudhunya ada yang rusak. Antum benahi. Sebatas itu. Berta'awun, membantu. Nah. Minta tolong disebutkan para pendukung Wathiqah Muhammad Imam di Indonesia. Banyak. Nah. Barakallahu fikum. Pendukung Wathiqah itu mungkin dia akan mengelak, saya enggak mendukung isinya. Tapi Syekh Muhammad Imam dalam ini terpaksa, tapi ini dalam rangka itu dan ini, bukankah ada contohnya, bukankah seperti Abdul Hadi Umairi, ya, juru fitnah yang datang ini, ya. Barakallahu fikum. Dan sudah ditahdir oleh Syekhina Rabi bahwa ini orang pembawa fitnah, banyak berdusta dia, dan sekarang dalam proses untuk membongkar kedustaan-kedustaan dia. Nah, siapa di Indonesia yang sejalan dengan Abdul Hadi Umairi ini, si pendukung Muhammad Imam? Banyak. Dzulqarnain, Muhammad Naim, Jauhari, Mustamin, Ibnu Yunus, nah, Abdul Mu'ti Medan, haula dari para fattanin. Nah, Afwan Ustaz, bagaimana sekarang kondisi Ustaz Saifuddin? Apakah sudah rujuk? Saya mendengar dan bahkan sudah membaca surat rujuk yang beliau tulis. Sebatas yang saya baca, nampak sekali di sana ketulusan hati, surat rujuk yang sebatas yang saya baca nampak adanya kejujuran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong beliau untuk meninggalkan berbagai kesalahan yang selama ini beliau lakukan. Itu yang sebatas saya tahu, bahwa beliau dengan jujur, serius, sungguh-sungguh dalam menulis surat rujuk tersebut. Tidak main-main semacam surat rujuknya Dzulqarnain. Tidak main-main nampaknya. Semoga Allah berikan taufik kepadanya dan dijauhkan dari segala kejelekan. Mohon penjelasan, apakah jamaah tabligh termasuk dalam golongan yang mana? Golongan ahlul bid'ah. Nah, berdiri di atas akidah tarekat sufi, salah satu tarekat sufi. Nah, mereka menyatakan bahwa, atau pertanyaannya, jawaban apakah yang harus kita sampaikan kepada mereka, jamaah tabligh, ketika mereka mengatakan bahwa Ahlus Sunnah hanya melakukan dakwah di masjid-masjid? Bohong. Ahlus Sunnah melakukan dakwah di masjid-masjid, juga di, bahkan di penjara-penjara. Iya. Ada yang di Nusa Kambangan, ada itu Ustaz Abdul Haq di penjara Jogja. Para napi, ada yang napi pidana, ada yang napi para teroris, ya, diceramain. Ahli sunnah juga melakukan dakwah melalui media, buletin, masuk ke kantor-kantor, instansi-instansi, perusahaan-perusahaan. Nah, melalui majalah, melalui web, internet. Barakallahu fikum. Dusta kalau dikatakan dakwah ahli sunnah cuma di masjid-masjid. Allahumma musta'an. Afwan Ustaz, bagaimana hukum Facebook? Allahumma musta'an. Kalau hukumnya tanyakan kepada ulama, saya hanya bisa menyebutkan berbagai kerusakan yang muncul akibat Facebook. Akhlak anak-anak kita menjadi rusak. Bahkan akhlak istri atau para suami juga menjadi rusak gara-gara Facebook. Bahkan tidak sedikit rumah tangga yang hancur gara-gara Facebook. Para suami yang membiarkan istrinya berfacebookan, itu bukan suami yang bertanggung jawab dan bertakwa kepada Allah. Barakallahu fikum. Nah, berbagai kemungkaran. Coba tanyakan kepada para suami tadi. Relakah engkau kalau istrimu kau persilahkan untuk duduk di sebuah mall besar, duduk di sana. Kemudian setiap yang lewat menyapa istrimu. Dan istrimu pun mengatakan, menjawab sapaan mereka. Relakah kamu duduk di mall? Padahal itu cuma mall. Saya katakan cuma mall saja dibandingkan dunia Facebook. Yang bisa berkawan dengan orang yang ada di Los Angeles. Ya. Pasti suami yang punya cemburu dan punya nilai-nilai agama padanya, akhlak-akhlak yang mulia, mengatakan, saya gak rela, Ustaz. Istri saya disuruh duduk di mall. Kemudian menyatakan, halo. Eh, Dija. Mau kemana? Siapa kamu? Dia akan mengatakan, gak rela, Ustaz. Bagus, tapi kamu relakan istri kamu bermain Facebook sehingga berkenalan dengan macam-macam orang. Sudah berapa banyak rumah tangga hancur, seorang istri minta cerai dari suaminya, suami mencerai istrinya gara-gara Facebook. Terlalu banyak kisah memalukan yang malu untuk saya menyebutkannya. Nah, itu cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Apa hukum WA? Kalau dimanfaatkan untuk kepentingan agama yang terbimbing. Kata orang sih, kata yang menggunakan WA masih lebih mending dibandingkan Facebook. Katanya demikian. Namun hati-hati. Jangan WA-WA-an isinya perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bahkan melanggar syariat. Nah, ini bahaya. Grup WA Ummahat, isinya hanya berbicara tentang model-model pakaian. Pakaian yang ini, pakaian yang itu, jilbab butterfly, atau seterusnya. Apa ini? Saya enggak paham pertama apa itu cadar butterfly. Ketika ditunjukkan kepada saya gambarnya seperti ini, Ustaz. Ada rendanya di sebelahnya, mengkilap, ini bentuknya seperti ini. Tujuannya kenapa dibuat begitu? Ya, terus terang saja, Ustaz, keindahan. Karena kalau kena angin dia seperti kupu-kupu. Nah. Loh, kalian wahai nisa memakai cadar itu untuk menutup aurat, menjalankan syariat Allah, atau untuk dalam rangka berhias? Kalau yang pertama itu adalah bagian daripada takwa, kalau yang kedua bagian dari maksiat. Dan para suami sebagai penanggung jawab dikontrol istrinya, mau beli cadar-cadar yang mana, beli jubah-jubah yang mana. Dilihat. Saya ingin tahu, coba sini. Jangan dibiarkan. Barakallahu fikum. Bagaimana, sekedar ingin tahu saya, bagaimana sikap Yahya Al-Hajuri setelah munculnya penyimpangan Muhammad Al-Imam. Wallahu a'lam. Hajuri di mana sekarang? Wallahu a'lam. Ana enggak mengikuti perkembangan orang ini. Nah. Bagaimana hukum bagi seorang yang meremehkan ulama ahli sunnah? Apakah orang tersebut telah dinyatakan keluar dari manhaj salaf? Kalau benar-benar ulama ahli sunnah yang dia remehkan, dia celah, benar-benar ulama ahli sunnah, bukan ahli sunnah dalam tanda kutip, benar-benar ahli sunnah, ketahuilah bahwa salah satu ciri yang disebutkan oleh ulama salaf, ciri-ciri ahlul bid'ah adalah mencela ulama ahli sunnah. Salah satu ciri ahli sunnah adalah mencela ulama sunnah. Salah satu ciri ahlul bid'ah adalah, na'am jazakallahu khair, salah satu ciri ahlul bid'ah adalah mencela ulama sunnah. Itu banyak sekali dalam kitab-kitab akidah atau manhaj. Tersisa waktu beberapa saat lagi globalnya, saya ingin menyampaikan nasihat ringkas kepada ikhwan di Poso dan sekitarnya, bahwa dakwah ahli sunnah dan tarbiyah atau pendidikan putra-putri ahli sunnah adalah amalan besar yang menuntut dari kita, baik rijal maupun nisa, baik dari kalangan aba, kaum lelaki maupun wanita, untuk memposisikannya sebagai amalan besar yang patut dihargai dan dipikul bersama. Tugas dakwah dan tarbiyah pendidikan putra-putri ahli sunnah ini adalah tugas yang cukup berat. Tidak mungkin kita berjalan sendiri-sendiri. Tidak mungkin berjalan tanpa kepedulian yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dituntut dari semua ikhwan untuk sama-sama berjuang. Bagian dari perjuangan ahli sunnah, dakwah dan kaderisasi putra-putri muslimin di atas tauhid dan sunnah. Ini adalah bagian daripada perjuangan. Yang masing-masing bisa berbuat sesuai dengan kemampuannya. Serius untuk berbuat. Sungguh-sungguh untuk bertahun. Merasa ini bagian daripada hidupnya, bagian daripada akidahnya dan amalannya. Begitu juga ummahat punya kepedulian. Dan sama-sama menjaga keutuhan dakwah dan tarbiyah ini tadi. Sehingga karena punya etikat yang baik, sama-sama ingin menjaga dakwah dan tarbiyah masing-masingnya, mengetahui posisi masing-masing dan berbuat untuk kepentingan bersama ini, serta menghindarkan berbagai sebab yang dapat mengganggu proses dakwah dan tarbiyah ini. Seorang yang serius dan ikhlas sebagai seorang salafi ahli sunnah, mengerti tentang pentingnya dan beratnya dakwah serta tarbiyah, dia akan berbuat dengan setulus hati, ikhlas karena Allah, akan mengalahkan segala kepentingan pribadi, segala emosi, ketersinggungan, dan yang lainnya. Sempat disinggung dalam kajian kemarin, bahwa amalan program yang melibatkan banyak orang, 2 atau 3 atau lebih, itu rentan terjadi perbedaan pandang, perbedaan ide dan usulan, normal, lumrah terjadi. Yang satu berpandangan begini, yang satu begitu. Yang satu mengatakan hari ini, yang satu mengatakan besok. Yang satu menyatakan begini teknisnya, yang satu mengatakan jangan begitu. Itu lumrah, normal terjadi. Kalau kita menyadari, wahai saudara-saudaraku, ikhwani fiddin, bahwa seperti lumrah terjadi, maka jangan ada di antara kita yang mudah tersinggung. Kenapa ide saya ketika rapat kemarin ditolak? Kemudian dia ngambek. Kemudian tidak mau berta'awun. Kenapa dalam musyawarah kemarin tentang pendidikan putri diputuskan keputusan yang saya sendiri gak setuju? Kemudian dia marah. Kemudian tidak mau lagi bekerja sama. Kemudian menyendiri. Ini bukan akhlak ahli sunnah yang mukhlis, yang ikhlas. Jangan setiap kesalahan kecil jadi sebab problem besar. Jangan, wahai saudaraku, ikhwan. Ikhwan fiddin, jangan demikian. Seorang yang mukhlis, ikhlas dalam berbuat, tidak untuk dirinya, tidak untuk disanjung, tidak untuk dikatakan fulan yang berjuang, fulan yang berbuat, fulan yang merintis, si fulan yang mengawali. Tidak ingin dikatakan demikian. Dia tidak akan mudah tersinggung dan di waktu yang sama mudah untuk mengalah. Mengalah. Apalagi untuk di poso ini khususnya. Saya tahu Ustaz Abu Hafiz Umar dengan Ustaz Abu Ibrahim Abdurrahman. Nah, tempat rujukan antum. Kalau terjadi perbedaan ide, perbedaan usulan, kembalikan kepada dua ustaz ini. Saya tidak menyatakan keputusan keduanya selalu benar, tetapi setidaknya kalau dikembalikan kepada keduanya, yang saya tahu keduanya berada di atas sunnah dan salafiyah, insyaallah banyak problem, banyak perbedaan pendapat dan perselisihan akan selesai. Kalau masing-masing mau mempertahankan idenya, mempertahankan usulannya, maka banyak program kita menjadi terhenti. Ukhuwah kita terganggu. Semua ikhwan yang ikut berta'awun dalam bidang apa? Mengajarkah, mentasmikkah, menyiapkan peralatankah, atau dia sebagai penyumbang donatur atau muhsininkah, atau dia yang bagian publikasi dan seterusnya. Ikhlaskan niat karena Allah, supaya antum tidak mudah kecewa kepada manusia. Ikhlaskan kepada Allah, supaya antum tidak kemudian merasa diremehkan orang, kemudian tersinggung, marah, emosi, dan menjauh dari al-haq. Jangan. Wahai saudaraku, perjalanan dakwah ini panjang. Musuh-musuh kita, khawarij, syiah rafidah, orang-orang liberal, orang-orang sufi, itu ada di depan kita menghadang dakwah tauhid dan sunnah. Ayo kita berbuat. Mari kita bangkit. Tingkatkan ukhuwah. Tinggalkan berbagai sebab. yang bisa merusak ukhuwah. Jangan urusan pribadi, urusan dagang, urusan rumah, urusan tanah, urusan mobil, urusan ini mengganggu ukhuwah kita. Dimasukkan, diseret-seret urusan pribadi kepada urusan dakwah. Jangan. Berapa banyak urusan pribadi pada awalnya berlanjut sampai urusan dakwah dan urusan manhaj. Bermula dari ketersinggungan pribadi. Maka dari itu, tolong jaga baik-baik. Berhusnudzon antar sesama antum. Antum ahli sunnah ghuraba. Antum asing. Orang-orang yang asing keberadaan antum di atas tauhid dan sunnah ini. Jaga baik-baik. Ini nasihat yang bisa saya sampaikan secara ringkas. Semoga Allah menerima amalan kita. Allah jadikan majlis ini majlis yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat buat saya pertama dan antum semuanya. Sekaligus saya memohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari ucapan dan sikap saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan kalau ada kesalahan, kekeliruan terkait syariat ini, terkait hukum-hukum atau akidah dan manhaj yang saya ucapkan, maka saya sangat berharap dan senang untuk adanya masukan dari antum semuanya. Jazakumullah khairan wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.